إذا اقتربنا من الغروب إذا قرب المغرب اقترب وقت المغرب apabila telah dekat waktu terbenamnya matahari atau waktu maghrib تذكرنا أذكار المساء maka kita baru mengingat dari zikir-zikir sore. هذه غفلة أو ليست غفلة apakah ini bukan bentuk kelalaian غفلة ini bentuk kelalaian ثم هذه الدقائق اليسيرة قبل المغرب kemudian waktu yang singkat ini sebelum maghrib نذكر الله فيها ذكرا سريعا maka kita berzikir kepada Allah dengan zikir secara cepat makhlutan bi'amalid dunia dalam keadaan tercampur dengan kegiatan atau amalan dunia makhlutan bi'afkarin kharijiyah bercampur dengan pemikiran-pemikiran yang apa di luar zikir zikrun ala ajal maka tergesa-gesa dalam berzikir masbuqun bi'ghaflatin tawilah padahal sebelumnya dia dalam keadaan lalai yang panjang min duni ta'ammulin wa tafakkurin wa istihdhar lil ma'ani allati naquluha tanpa dia memahami dan merenungi makna dari zikir yang diucapkan wa min ghairi ma'rifatin lil ujuri al mutarattibati 'alayha dan tanpa dia menghadirkan atau mengetahui betapa besar pahala yang ada padanya as-sabab ar-rabi' maka sebab yang keempat أننا لا نعرف الأجور التي وعد الله بها على هذه الأذكار. Bahwasanya kita tidak mengetahui betapa besarnya pahala yang Allah siapkan dari zikir-zikir tersebut. أنا أسأل نفسي أولا وأسألكم ثانيا. Maka aku bertanya kepada diriku yang pertama kemudian kepada antum yang setelahnya. هل مر بك أسبوع كامل؟ Apakah telah berlalu satu pekan ini? تأتي بأذكار الصلوات الخمس كاملة؟ apakah engkau membaca zikir-zikir setelah solat secara lengkap؟ من دون أن تقطعها؟ tanpa engkau memutusnya؟ من دون أن تخرج هذا المزعج؟ tanpa engkau mengeluarkan hal yang menyibukkan ini yaitu HP؟ من دون أن تتكلم مع أحد؟ tanpa engkau berbicara dengan seorang pun؟ فهمتم أيها الآباء والأفاضل أيها الإخوة الكرام؟ apakah kalian memahami wahai para bapak wahai saudara-saudaraku yang mulia adz-dzikru lam nu'tihi safwata awqatina wa adhanina wa qulubina dzikir ini kita belum memberikan haknya secara murni dari apa dari waktu kita dari pikiran kita dan konsentrasi kita nu'tihi ma kadara wa ma tabaqqa min awqatina kita hanya memberikan sesuatu yang sifatnya tercampur dan kotor dari waktu-waktu kita untuk berzikir. Kalladhi yashrabu sharaban wa yabqa fihi baqaya mukhtalitah bi ba'd al-ashya'. Seperti seseorang yang meminum air dan di dalam air itu ada endapan-endapan sesuatu dari kotoran. Tidak air, jus. Jus. Jadi tidak endapan air. Jus. Al-ma' kulluhu nadhif. Adapun air semuanya bersih. Laki idza kana jus yumkin huna baqaya min al-qishr. Adapun jus mungkin di sana ada sedikit apa namanya sisa-sisa dari kulit atau yang semisalnya. Alladzi idza syaribtuhu yabqa fi famika thumma tarmih. Yang mana apabila engkau meminumnya mungkin akan nyangkut di gigimu kemudian engkau akan membuangnya. Hadza alladzi naj'aluhu li rabbina. Maka apakah ini yang akan kita berikan waktu untuk Rabb kita? Hadza alladzi naj'aluhu li dzikrillahi jalla wa ala. Inilah yang kita berikan untuk berzikir kepada Allah jalla wa ala. Tsumma natlubu rahatal qalb. Kemudian kita mengharapkan kelapangan. Tsumma nabhathu an inshirahis sadr. Kemudian kita mengharapkan kelapangan dada. Tsumma nabhathu an sa'adatina wa hayatina at-thayyibah. Kemudian kita mengharapkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub wa'dun rabbani. Maka ketahuilah dengan zikir kepada Allah itulah ketenangan hati dan ini adalah janji dari Rabb kita. La yumkin an yatakhallaf idza kana adz-dzikru shadiqan. Tidak mungkin janji ini terlewatkan atau tidak terrealisasi kecuali ada sesuatu yang kurang dalam zikir. Istawfa syuruta wa intafati al-mawani. Maka apabila dengan terpenuhi syurut syarat-syarat dan ternafikannya mawani-mawani. Penghalang-penghalang. Adz-dzikru wad-du'a silahun qawi. Maka berzikir dan doa adalah senjata yang kuat. Kasayf. Seakan-akan seperti pedang. Walakin laisa al-aibu fihi. Namun tidak ada aib pada pedang tersebut.